بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Anas radhiyallahu taala anhu qal, beliau menyampaikan, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah di Masjid An-Nabawi, kan? Fa idza yaqul, tiba-tiba beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lihat kalimatnya, sayatlu'u 'alaikumul ana min hadzal fajj rajulun min ahlil jannah. Akan nampak pada kalian sekarang di pintu yang ini seorang lelaki calon penghuni surga. Fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba yang masuk seorang lelaki dari kalangan Ansar, orang Madinah, kan? Tanpa tifulihyatuh min athadil wudhu, janggutnya masih basah dengan air wudhunya. Tangan kirinya pegang sandal, dia masuk mengucapkan salam. Tiga kali berturut-turut, tiga hari berbeda. Ketika Nabi menyebutkan kalimat tadi, yang masuk orang itu saja. Fatabi'ahu Abdullah ibn Amr bin As, maka diikuti oleh Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya. Fabata fihi talata ayyam, dan menginap tiga hari di rumahnya. Masya Allah, malam pertama tahajudnya tidak serajin sahabat yang lain. Malam kedua bacaan Qur'annya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Hari ketiganya dia tidak puasa sunnah, itu kan? Saat orang lain mungkin puasa. Tapi yang menarik, kata Abdullah bin Mas'ud, fantalaqtu, saya pergi meninggalkan dia, hampir-hampir saya menyimpulkan orang ini enggak punya amalan seperti sahabat yang lain tuh. Tapi kok bisa gitu ya? Kata Nabi, dia calon penghuni surga. Maka seketika ditanyakan pada yang bersangkutan, lihat jawabannya begitu tawadhu. Kata orang ini, ma illa kama ra'ait, saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda saksikan selama menginap di sini. Hanya setiap malam dalam keheningannya, saya membiasakan memohon kepada Allah agar Allah berkenan menghilangkan, perhatikan kalimatnya, agar Allah berkenan menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya atas nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Jadi usaha Anda untuk mencegah sifat iri hati, walaupun amalan kita mungkin dari sisi yang lain biasa-biasa saja, itu pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak. Ya. Jelas ya?